ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد الحديث الرابع الحديث الرابع عشر قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. نبي صلى الله عليه وسلم بسبدة لا يهل دم امرئ مسلم tidak halal darah seorang muslim, ya, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda salasin, melainkan dengan salah satu dari tiga alasan, ya, dari tiga alasan. As-sayyib az-zani, yang pertama as-sayyib az-zani, orang yang telah menikah dia berzina. Kalau belum pernah menikah, berzina tidak dirajam, tapi dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampung selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, wa nafsu bin nafsi, dihukum bunuh karena membunuh jiwa, jiwa dengan jiwa. Nah, ini jadi sudah jadi fitrah manusia umumnya. Kalau korban pembunuhan, keluarga korban meminta kepada pengadilan agar sang pembunuh juga dibunuh. Itu sudah fitrah manusia. Wa tarikul dinihi al-mufarikul lil jamaah. Dan yang ketiga, orang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah. Jadi ketiga hal ini yang disebutkan dalam hadis adalah hak Islam yang dengannya darah orang yang telah bersyahadat la ilaha illallah, mau sholat, mau zakat, dia boleh ditumpahkan, ya. Dan dibunuhnya, boleh dibunuhnya oleh pengadilan, tentunya oleh pemerintah. Ini merupakan suatu hal yang disepakati oleh kaum muslimin. Tapi barakallahu fikum, mengenai dirajamnya orang yang telah menikah berzina, ini ijma', ya. Ini adalah ijma'. Tapi barakallahu fikum, juga membunuh dengan membunuh, ya, nanti akan disebutkan. Dan meninggal, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya gimana? Dia yang murtad, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ya, Nabi mengecualikan dari orang-orang yang halal darahnya, ya. Yang kata Nabi dalam hadis Ibnu Umar sebelumnya, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yuqimu sholatu zakah. Ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, agar mereka sholat zakat. Ya, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dimahum wa amwaluhum. Apabila mereka telah melakukannya, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat zakat, terlindungilah dariku darah dan harta mereka illa bihaqqiha. Kecuali dengan haknya. Nah, di antara haknya ialah seperti ini, tiga ini. Kalau dia menikah berzina, kalau dia membunuh jiwa seorang muslim, dan yang ketiga murtad. Nah, barakallahu fik. Sudah, ya? Bisa dipahami sini? Nah, fadal dibaca di sini. Ya, Pak Abdul Majid. Ja Islam bin Nururati al-Khamsi wa ya ibni di fatri murtadi alladhi adalah amru bin din. Hibdul aqli. Bihibdihi min kulli ma yaduruhu المسكرات والمخدرات مخدرات itu obat apa, narkoba lah, ya. Terus hibdun nafsi bil kisasi ila qawati hibdun mal bi qawati bi qawati yad as-sati wa qawati ayn at-tariqi wa qawati at-tariqi wa hibdu al-irqi bi jaldi qawati bi jildi fa innahu yujladu tamamina jidalan illa an ya'tiya bi arba'ati syuhudin yusbituna ma yaqulu wa illa fa innahu yujlal wa hadha mithlun bi a'radi al-muslimina wa fihi ibn nasi bi anna al-zina yakhritu al-ansab wa al-ansaba al-amrad wa yadhhabu bil hayati fa faqrahu wa faqrahu alim. Naam, barakallahu fik. Baik. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ya al-Islam bi daruratil khams. Islam hadir ini datang untuk menjaga lima hal yang darurat ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Maka Islam mensyariatkan biqatril murtad, untuk membunuh orang yang murtad. Alladzi yata'abu bid-din, yang mereka mempermainkan agama. Nabi SAW menyatakan, ya, man baddala dinah faqtulu, siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Ya, siapa yang murtad dengan berbagai jenis pembatal-pembatal Islam. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, namun untuk dibunuhnya itu diberi tenggang waktu 3 hari untuk berpikir. Ini pada selain kasus mencela Nabi. Kalau pada kasus mencela Nabi, walau dia bertobat tetap wajib dibunuh. Ya. Tukbal taubatuhu wa yuqtal. Diterima taubatnya tapi tetap wajib dibunuh. Ya. Memang para ulama berselisih mengenai diterimanya taubat orang yang mencela Nabi. Sebagian ulama mengatakan la tukbal taubatuhu, tidak diterima taubatnya. Nah, yang dirojekan oleh para ulama dari kalangan muasirin semisal Syekh Utsaimin mengenai rujuknya dia taubatnya, tidak, dia bisa diterima, dia tidak dianggap murtad, tapi tetap dijalankan eksekusi hukum matinya. Ya, bahkan pada kasus kemurtadan yang diperselisihkan, semisal apa, sholat, meninggalkan sholat, ini kan diperselisihkan, tidak masuk ke pembatal Islam ke-10 yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena memang meninggalkan sholat itu khilaf. Tabarakallahu fikum. Nah, kalau dalam mazhab Imam Ahmad dan sebagian Syafi'i, ya, dan ini mazhab masyayikh kita, mazhab Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, orang tidak sholat berarti konsekuensinya dia dibunuh setelah 3 hari diminta taubat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun tidak dikafirkan tetap wajib dibunuh juga oleh pemerintah. Walaupun ya tidak dikafirkan tapi dia wajib dibunuh oleh pemerintah. Dan demikian pula dengan seluruh pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Ah, kalau dia mengatakan zina itu halal, khamr itu halal, sholat gak wajib, maka dia dibunuh. Ya. Atau dia sudah kufur karena bid'ahnya dia yang kelewatan. Misal bid'ah jahmi, ya, bid'ah murji'ah yang udah kelewatan, maka dia dihukum mati. Hah? Kalau dalam mazhab Hanbali 1 kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i 2 kali. Dalam mazhab Syafi'i 2 kali itu gimana maksudnya? Ya, misalkan ada si fulan tidak zuhur, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. 2 kali. Sampai waktu menjelang maghrib yang dia tidak mungkin mengerjakan sholat di qada tadi 8 rakaat 4-4 antara zuhur dan asar. Menjelang maghrib tidak mungkin dia kerjakan 8 rakaat ini 4-4 masuk waktu maghrib, maka dia ditangkap. Ya, maka dia langsung ditangkap. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanbali 1 aja. Ya. Dan dalam mazhab Hanbali sepakat semuanya, tidak ada khilaf, kafir murtad orang yang tidak sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Namun wajib dibunuhnya itu ijma dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak sholat dibunuh. Adapun dalam mazhab Syafi'i mengenai murtadnya orang yang tidak sholat, sebagian Syafi'iyah menganggap murtad sama kayak mazhab Hanbali. Namun sebagian lagi mengatakan tidak murtad selama tidak menganggap sholat itu tidak wajib. Nah, walaupun ini dibantah, ya. Tapi Syekhul Islam membantah pendapat yang tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Nah, ini dikutip oleh Al Fihri dalam Subul Salamnya kitab Syekh bin Baz, ya, pembatal Islam. Baik, berikutnya wahibdil aql. Islam itu datang dengan menjaga akal. Setelah menjaga din, menjaga akal. Bihibdihi min kulli ma yadurruh, menjaganya dengan segala hal yang memudaratkannya. Minal muskirat, dari hal-hal yang memabukkan. Wal mukhaddirat, dan dari segala macam narkoba, obat bius. Makanya kalau ada yang mabuk, dicambuk 20 kali. Ya. Mabuk lagi, dicambuk lagi. Sampai yang udah ketiganya mabuk lagi, maka dia dihukum mati. Ya, maka dia dihukum mati. Nah, ini Islam datang dengan demikian. Jadi para pecandu narkoba dalam Islam itu tidak dimasukkan ke rehabilitasi. Ya. Kalau mereka sekali masih mabuk enggak, dua kali masih mabuk enggak, ketiga dibunuh. Ketiga itu dibunuh. Jadi ketika mereka mabuk tidak masukin ke rehabilitasi, itu enggak memberikan efek jera. Tapi dia baik, dicambuk. Ya, dicambuk. Ya, dicambuk itu khilaf, tapi semua sepakat semuanya minimal 20. Ya. Ada menyatakan 80. Dicambuk. Sekali aja dicambuk habis itu. Nah, ini memberikan efek jera dibanding dimasukin ke panti rehabilitasi. Enggak ada efek jera. Ya, alumni panti rehabilitasi pulang-pulang jadi narkoba lagi. Bahkan lebih parah. Ya, ngabisin duit orang tuanya. Hah? Ah, di dalam juga lagi. Nah, ay barakallahu fikum. Nah, yang ketiga, Islam datang dengan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yaitu bil qisas minal qatil. Yaitu dengan diberlakukannya qisas dari orang yang membunuh apa namanya? Muslim yang lain. Dan ini enggak ada bedanya dalam hal ini apa laki-laki atau perempuan. Ya, menurut jumhur hadis Nabi, man baddala dinah faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, itu. Dan pembatal-pembatal Islam yang lainnya. Ya, apakah dia ya mencela Allah Rasulnya, mencela mushaf, ya, apakah melemparkan mushaf ke tong sampah, diinjek-injek. Ya, barakallahu fikum. Atau pembatal-pembatal Islam yang lainnya. Wahidul mal, Islam datang dengan menjaga harta. Ya. Yaitu biqat ya disarik, dengan dibunuhnya tangan pencuri, waqati tariq, dan pembegal. Qati tariq itu pembegal. Yang diterjemahkan pemutus jalan, ya. Pembegal, tukang begal. Ya. Nah, begal ini dipotong tangannya. Ya. Tapi pencuri itu dipotong, koruptor dipotong tangannya. Ah iya. Kecuali dia membunuh yang lain ya, dia juga membunuh. Nah, baru nanti dia juga dibunuh. Ya. Apa? Itu lain lagi, yang dia bela diri ya. Nah, itu enggak. Dan juga Islam datang bihibdil akhir, yaitu dengan menjaga kehormatan. Bijildil qadib, yaitu dengan mencambuk orang yang menuduh berzina orang lain. Alladzi yaqdibul muslima bizina, yang menuduh seorang muslim dengan berzina, au fi'lil fahisyah, atau menuduh muslim dengan melakukan perbuatan ya fahisyah, keji, fa innahu yujladu 80 jaldatan, maka dia dicambuk 80 kali cambukan, ila ayati bi arbati syuhudin, kecuali dia bisa mendatangkan 4 saksi, yusbituna ma yaqulu, yang menetapkan apa yang dia tuduhkan. Wa illa, kalau enggak bisa mendatangkan 4 saksi, fa innahu yujladu, maka dia dicambuk. Wa hadha hifdzun lil a'radil muslimin, ini untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Wa fihi ibdun nasal, juga dengan demikian dari diharamkannya zina ini, terjagalah keturunan. Lianna zina, karena zina yakhlitul ansab, ini akan merusak ya, mencampur adukkan nasab, bapaknya ini siapa ya. Wisab bibul amrad, dan akan menyebabkan penyakit raja singa, spilis, AIDS ya. Wadhabu bil haya, menghilang malu, hilang ya, faqatul huadin, bahayanya sangat besar. bahaya sangat besar. Ya tadillah. Nah, Pak Ahmad, foto. Wala ta'ala ta'ala. Fahadil isbaru rakut usya' al-islamu bikir dilah. Walihada qolan Nabi Sallallahu Salam bihada al-hadithi la yakidu zamu ni'in muslimin faman syahidah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah fa innahu zahra bin islami wa halma jamuhu kamuhu wa malu kamakola umir kamakola sallallahu alaihi wa sallam umirtu anu qatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu sholata wa yuqtu zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum ala Allah. Paman Al-Dhar Islam Qobilna Wa karunna Damahu Wa'irdahu Wa'irdahu Wa'malahu Wa'soro Afamulana Bala yajuzut Ta'addi Alayhi Illa illa Taqaba Ahadan Salasi Umurin Salasati Umurin Fa'innahu Yakinu Damahu Kalau karena Musliman firdal darurati wahalihi umuru dia. Nah, ini dulu. Baik. Ya, kemudian Syekh Shalih Fauzan menyatakan bahadihi darurat ya al-islamu bihibdiha, maka lima darurat ini ya, lima urgensi ini menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan. Ini Islam hadir untuk menjaganya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, dalam hadis ini, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Faman syahida la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, fa innahu dakhala fil Islam wa harama maluh damuh, maka dia sudah dianggap masuk Islam, walaupun dalam hatinya munafik dia. Karena kita ini menghukumi hanya zahir. Ya. Sebagaimana orang-orang munafik yang diketahui Nabi dia munafik, tapi Nabi enggak mau bunuh. Kenapa? Karena zahirnya dia menambahkan Islam. Nah, kita itu menghukumi orang berdasarkan zahir. Enggak boleh nebak-nebak hatinya bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Ya. Kalau ada firasat, ya udah pendem aja. Nah, kecuali dia menampakkan. Ya, seperti orang-orang liberal saat ini menampakkan, betul-betul menampakkan, enggak menyembunyikan lagi ke kuburan. Kan kalau munafik itu izharul iman, menampakkan iman, namun menyembunyikan kekafiran. Nah, kalau liberal zaman sekarang menampakkan kekafiran. Mencelak cadar, bikin film lawan cadar. Ya, bikin film lah The Santri. Ya, yaitu pluralisme, ajakan pluralisme. Ajakan plural untuk membenarkan semua agama. Nah, ini kalau zaman sekarang disebut munafik aja kebagusan liberal zaman sekarang. Karena kalau munafik menampakkan keimanan, mereka enggak ada nampakin keimanan, justru menampakkan permusuhan. Mereka zindiq minazzanadiqah, kufar. Ya. Kebagusan mereka itu kalau disebut sebagai munafik masih mending ya. Ada keimanan yang ditampakkan. Loh, ini enggak ada. Musuhin betul-betul, ya, musuhin betul-betul, bahkan mengembos, ya. Ketika kita marah Nabi SAW dihina di Perancis, mereka yang gembosin, Allah gitu aja marah katanya, nggak ada tuh Nabi dihina, ya, itu Nabi dihina, yo, memangnya sampean tahu gambar wajah Nabi kayak apa? Ini kan bodoh mereka, ya, sama kita juga nggak tahu wajah bapaknya dia, cuman kita gambar aja monyet. Lutung kasarung, gambar babi, gambar tapir, gambar gondorwo. Terus di bawahnya kita tulis nama bapaknya dia. Inilah bapak kamu. Ngamuk dia. Ya. Ormasnya dihina aja, baru disindir aja. Ngamuk dia, lapor sana sini. Lapor sana sini. Ya enggak? Ini baru ormasnya disindir-sindir. Oh, lapor sana sini. Nabi SAW dihina, sok bijak. Islam itu memaafkan. Nabi aja dihina, Nabi sabar. Iya. Ya, Nabi sabar, tapi Nabi juga menerapkan hukum tersebut. Nabi membiarkan sahabat yang menghukum mati orang-orang yang menghina Nabi dibunuh oleh sahabat. Nabi biarkan. Enggak ada tebusannya. Jadi sahabat yang membunuh tidak dianggap menumpahkan darah yang kena hadis ini. Ya, yaitu wa nafsu bin nafs. Enggak ada. Bahkan ketika di masa Mekah, Hamzah hampir membunuh Abu Jahal. Ya, karena Abu Jahal menghina Nabi. Hampir dibunuh oleh Hamzah. Udah habis, udah bonyok Abu Jahal. Itu di Mekah masih lemah. Udah bonyok Abu Jahal. Akhirnya dilerai. Nah, kalau enggak dilerai, kelar itu Abu Jahal. Sehar itu juga enggak perlu nunggu perang Badar pas mati. Ya. Baik. Nah, ini orang-orang ini kayak begini nih. Ormasnya dihina, lapor sana sini. Jika Nabi dihina, jangankan bereaksi. Kalau diem aja itu apa? Udah kelewatan ya, walaupun mungkin kita katakan mending lah. Nah, ini malah ngegebosi. Nah, ini malah ngegebosi. Iya dan billah. Ini ormas zindik. Oh, ini orang-orang zindik. Bahaya kayak begini. Mana lagi berikutnya? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sabdakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yuqimus shalah hingga mereka menegakkan salat, wa yutuz zakah hingga mereka zakat. Tiga hal ini memang penting ya. Allah taala berfirman, wa intabu wa aqamu shalata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat dari kesyirikan, kekafiran, maka masuk Islam. Mereka sholat, mereka zakat, maka mereka saudara kalian. Saudara kalian. Nah, maka kalau enggak sholat itu bukan ikhwan kita. Kalau ada orang yang enggak sholat itu bukan ikhwan kita. Kalau ada yang sholat itu ikhwan kita. Walau cukur jenggot, walau isbal, itu ikhwan kita. Ya, karena Imam Barbahari di Syarhus Sunnah menyatakan ahlus sunnah tetap menganggap orang lain sebagai ahlus sunnah walaupun dia maksiat. Enggak seperti pengklaim ahlus sunnah sekarang. Kalau ada orang maksiat cukur jenggot aja dianggap bukan ahlus sunnah. Nah. Ya, ini keliru. Ya, barakallahu fikum. Cukur jenggot dalam mazhab Syafi'i makruh. Kalau dibabat habis baru haram. Ya. Cukur potong jenggot makruh. Saya bukan ngajarin antum potong jenggot ya, cuman biar tahu hukum. Biar kita tidak menghukumi orang lain dengan sesuatu yang ngaco. Ya. Jenggotnya dipotong di kali yang boleh dipotong itu lebih dari apa, kurang dari segenggam. Apa namanya? Lebih nih antum genggam. Nah, yang lebih dari genggaman itu baru boleh dipotong. Walau sebagian ulama menyatakan itu khusus di ketika umroh haji aja. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Misalnya jenggot antum sedada gitu. Ya. Terus antum pegang jenggot antum dengan dagu sini, ini paling atas di dagu yang paling bawah, tangan yang paling atas. Sudah, lebihnya boleh potong. Nah, kalau kurang dari itu mau dirapiin gitu. Dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanbali itu makruh. Makanya sebagian masyayikh kita mencukur. Syekh Saleh Alusi. Ya, itu mencukur. Nah, kalau dibabat habis baru haram. Bahkan kalau dalam mazhab Hanbali enggak makruh ya, ikhwah. Enggak makruh. Dirapikan itu enggak makruh. Makanya zalim kalau dinyatakan cukur jenggot bukan ahlus sunnah, itu dari mana? Ya, salaf itu enggak ada yang kayak gitu, masukin prinsip ahlus sunnah itu di jenggot, di cingkrang, itu enggak ada, itu bid'ah kayak gitu. Ya, itu bid'ah kayak gitu. Itu bid'ah kontemporer, memasukkan sesuatu hal yang sunnah ya ke dalam perkara usul. Itu bid'ah kontemporer. Jadi kalau menghapus itu di mata Hanbali tidak termasuk makruh ini. Iya, enggak. Soalnya saya malam ini. Mana jenggotnya tipis saya kok? Ada ke sini. Ya. Susah tadut ya kalau berantakan jenggotnya ya. Sekarang udah rapi aja juga susah tadutnya. Ya. Baik, kemudian illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, kecuali dengan hak Islam. Ya, hak Islam itu tadi, kalau dia enggak, kalau dia apa namanya, membunuh, dia dibunuh. Dia berzina, sudah pernah menikah, dirajam. Ya, kemudian kata Syekh, "Faman azharal Islama qabilna." Kalau dia menambahkan Islam, kita terima. Walau hatinya itu munafik. Ya. Beda sama liberal ya, kalau liberal memang menampakkan kekufuran. Bukan azharul Islam, azharul kufra. Kalau orang-orang liberal itu azharul kufra, ya. Wahtaramna damahu, kita menghormati darahnya. Wa irdahu, dan kehormatannya. Wa malahu, hartanya. Wa sara akhan lana, dan jadilah dia saudara kita. Ya, menjadi saudara itu gampang. Dia cukup syahadat, sholat, zakat, udah. Kalau ini enggak, mesti satu pengajian dulu. Kalau yang beda pengajian, beda, tanya dulu. Itu ikhwan kita bukan, katanya. Nah, ini bid'ah ini. Nah, bid'ah mungkar. Ya, bid'ah mungkar ini. Mana ada di persyaratan saudara itu satu grup pengajian. Mana ada. Ya. Hah? Ah, itu lagi. Nanti kalau ada kaum muslimin yang awam yang gak pernah ngaji ke Ustaz Antum, denger radio sunnah, cuman dengerin radio bid'ah, dengerin radio dangdut, dengerin Prambors, hah? Kaum muslimin, kita tahu dia muslim. Masa gak bisa kita sebut sebagai akhon lana, saudara kita. Emangnya kenapa? Oh, tapi dia kan ini, belum ngaji. Tapi dia Islam. Emangnya Anda mau katakan dia belum Islam? Islam. Belum ngaji? Iya, mungkin ngaji tempat yang lain. Mungkin di radio bid'ah, TV bid'ah, ya. Ngajinya di apa? Di Trans 7 dengerin ustaz itu apa namanya? Maulana. Jamaah, ya kan? Jadi dengerin atau dengerin Indosiar dia, Mama Dede, ya. Kalau antum ngajinya di TV Sunda, dia di Indosiar. Terus kadang-kadang dia ngambil ibroh ya di sinetron itu Azab. Mama Dede sekarang TV One. Wah, update Bapak. Curhat Mama katanya. Nah. Ya. Fala yajuzu at-ta'addi alaih. Maka enggak boleh bersikap melampaui batas pada dia. Illa idarta kabahada salah satu umurin, kecuali jika dia melakukan salah satu dari tiga hal ini. Ya, yaitu dia berzina, dan menikah berzina, membunuh ya, orang lain. Ini udah fitrah ya. Ini udah fitrah. Bahkan di negeri barat, keluarga korban pembunuhan itu menuntut kepada pengadilan agar pelakunya dihukum mati. Itu udah fitrah manusia. Ya, itu udah fitrah. Cuman mereka berupaya melawan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ya, ini udah fitrah. Udah fitrah ini. Enggak bisa dipungkiri. Ya. Mereka pun menginginkan agar pembunuh itu dihukum mati. Allah Ustaz, ini udah fitrah ini. Mereka harus mengakui hal itu. Lihat kemarin ketika terjadi pelaku pembunuhan anak kecil yang diperkosa dulu ibunya. Semua warga masyarakat meminta agar dia dihukum mati. Ya enggak? Pas pembunuhnya mati di sel, semua bersyukur, enggak ada yang menyayangkan. Rasain lo, pada begitu. Rasain. Rasakan pembalasan. Nah, ini kan semuanya menginginkan begitu. Ya. Fil qisasi hayatun. Dalam kisah terdapat kehidupan. Ini penjagaan kehidupan. Orang kapok bunuh. Sekarang orang gak kapok bunuh. Kenapa? Karena tahu paling 3 tahun, 5 tahun. Ntar, apalagi kalau ada corona, dibebasin sama menteri. Ya, ada corona dibebasin. Sama menteri yang Nasrani itu. Ya, dibebasin. Ada remisi. 17 Agustus, remisi. Idul Fitri, remisi. Natalan, remisi. Corona bebas pol. Aha. Orang gak takut. Makanya sekarang ada istilah senggol bacok. Nah, saling melototin main bunuh. Senggol bacok. Senggol dikit bacok. Nah. Iya. Nah. Ini karena orang enggak takut, enggak ada efek jera. Ya. Nah, ini karena mengagungkan hukum Belanda. Ya. Hukum setan, itu hukum setan itu, ya. Hukum Belanda. Ya dan billah, melawan hukum Allah. Ya akhirnya kekacauan yang terjadi karena lebih dikedepankan hukum setan. Mana lagi tadi? Fa innahu yahillu damuhu walau kana musliman, maka halal darahnya ditumpahkan. Ya, yang menumpahkan pemerintah ya, bukan individu. Walaupun dia muslim. Hifdzan lidarurati, sebagai bentuk penjagaan akan ya, darurat ini, keurgensian ini. Wa hadhihi al-umur hiya, yang dan perkara ini adalah ini yang pertama. Ya. Fadal dibaca sini. Marwanto. Fa innaha tamna'ul qatla wa tahmi adh-dhalima wa tasya'u wa la tahamu wa tusa'iduhu wa la tarhamu. Samiatin. Madal hayati. Yasiuna fakat. Nah, ini yang pertama, perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu boleh ditumpahkan darahnya. An-nafsu bin-nafsi, jiwa dengan jiwa, karena dia membunuh maka dia juga dibunuh. Ya, maknanya adalah seorang yang mukallaf, mukallaf dia sudah balik, akil. Ya. Dia membunuh seorang tanpa alasan yang hak. Ya, kalau ada alasan yang hak, boleh. Misal dia membunuh pencela Nabi. Maka kalau tanpa alasan yang hak, karena senggol bacok, karena apa, maka dia dihukum bunuh, hukum mati oleh pemerintah. Nah. Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, Al-Qisas, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian qisas. Diwajibkan bagi kalian qisas. Ya. Kutiba bimana furido. Kutiba ini maknanya furido, diwajibkan. Ya. Fal qisas fardun. Maka qisas adalah kewajiban. Idza talaba bihi al majni alaihi awwaliyuhu. Apabila ini diminta oleh keluarga si korban, al-majni alaih ini korban, atau walinya korban, keluarga korban. Nah, yajibu ala wali al-amri, maka wajib bagi pemimpin, ayuna fidal kisos, untuk menerapkan kisos. Hibdan lid-dima, menjaga, dalam rangka menjaga darah. Ini wajib. Kalau enggak mau menerapkan, ya, maka dia kufur asgor. Tapi kalau mengatakan, oh enggak, undang-undang Belanda saya lebih baik daripada qisas, murtad ijma. Atau dia mengatakan, oh sama baiknya kok antara qisas dan undang-undang Belanda saya, murtad ijma. Atau dia menyatakan, memang qisas ini benar, ya, yang undang-undang Belanda saya kurang bagus, tapi boleh-boleh aja. Dia murtad juga. Yang enggak murtad itu kalau dia mengatakan, "Iya, qisas bagus. Ini jelek undang-undang kita. Cuma gimana ya? Aduh, kayaknya belum siap kita." Nah, ini sebagian ulama tetap memurtadkan, ya. Semisal Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya, namun Syekh bin Baz menyatakan tidak murtad, hanya kufur asghar. Dia jadi tagut asghar. Barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian terdapat qisas, di dalam qisas itu hayatun, terdapat kehidupan untuk kalian. Ya ulil albab la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang berakal agar kalian bertakwa. Iya, dengan ada qisas orang jadi enggak mau pengen bunuh-bunuh. Gak ada tuh istilah senggol bacok, karena tahu konsekuensinya bakal dihukum mati, takut jadinya. Tapi karena qisas gak ada, sikat. Allah musta'an. Nah, apabila qisas ditinggalkan, maka sufikat dima, darah akan tertumpah, tersebarlah al-khawf, ketakutan, ya, war-ra'ab, sama ini, kecemasan fil mujtama, di tengah masyarakat. Ya. Amma idza qutilat nafsun wahidatun zalimatun. Nah, adapun apabila seorang jiwa yang zalim, pembunuh, dibunuh, dihukum mati, irtadal jami'. Ya. Ya, masyaallah. Maka semuanya, ya, tercegahlah semua itu. Keamanan, wa aminal mujtama, masyarakat aman, wa hukinat dima, ya. Baik, masyarakat pun aman, ya. Hukinat dima, tapi kalau enggak harta itu apa, darah ditumpahkan. Wa hadza la yakunu illa fil Islam, dan ini tidaklah ada melainkan dalam Islam. Adapun, ya, ya, hukum peraturan-peraturan orang kafir, peraturan-peraturan buatan basyariah manusia. Nah, ini tuaina tamnaul khatla wa tahmi dzalima almutaaddiya wa tusaiduh. Undang-undang ini hanya untuk nih mencegah dibunuhnya orang yang zalim, hanya melindungi orang yang zalim, ya. Hanya, ya, dan membantu orang-orang yang zalim, yang melampaui batas. La tarhamu al-majni alaih, tidak merahmati korban. Wala tarhamul mujtama, undang-undang togut ini tidaklah merahmati, menyayangi masyarakat. Innama tarhamu dzalima al-muta'addi wa tahmi. Ini hanya menyayangi orang yang zalim melampaui batas dan menjaga dia. Wa ghayati ma ya'maluna ma'ahu. Nah, ini maksimal. Maksimal yang mereka terapkan kepada orang yang zalim, annahum yahkumuna, bahwasanya mereka menghukumi orang yang zalim, orang yang membunuh disijen, ya dengan dipenjara berapa? Khamsamiati sanatin, 500 tahun atau berapa? Arba'imiah sanah atau berapa? 400 tahun atau berapa? Maddal hayati, seumur hidup. Ya. Di situ dapat makan. Kalau dia senior, dia juga ngegebukin orang. Ngabisin duit negara. Si makan. Bukan cuma makan. Ada tim dokter, perawat, lengkap. Ya. Nyusai negara, pembunuh. Pembunuhnya dibunuh aja selesai, udah selesai. Ya. Selesai. Kasih mayatnya ke keluarga korban, ke keluarga dia. Biar diurus sama keluarga dia. Kubur di mana kek. Ya. Sumayakuna anhu, kemudian mereka maafkan, dikasih remisi. Ya, remisi, bebas corona. Yukhrijunahu, dikeluarkan. Allah musta'an. Ya. Allah musta'an. Ah. Ini enggak adil ini ya. Ya. Udah gitu aja. Ya. Mereka menghukumi si pelaku kejahatan ini dengan hukum tersebut. Ya. Adapun tanfidz penerapan hukum diterapkan hukum Islam? Ya. Falaisa hunaka tanfidz, enggak ada penerapannya ternyata. Ya. Walau nufida fa innahu la yakfi. La budda min al-hasmi wal qisas. Ya. Minhu bi qatlihi. Wa hadha rahmatun min Allah azza wa jalla. Ini enggak ada upaya penegakan hukum secara adil oleh mereka. Walaupun ada semacam penegakan hukum, namun enggak cukup. Layak. Ya, walaupun ada dihukum apa tadi namanya? Di penjara seumur hidup enggak cukup. Ya. La budda minal hasmi, pasti ada remisi potongan. Wal qisas minhu biqatlihi. Nah, hukuman yang tepat ialah dengan qisas. Ini adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dihukum mati juga, tapi ditembak gimana? Ini juga enggak tepat. Kalau dikisos, dipotong palanya. Prah, selesai langsung mati. Kalau ditembak, berapa lama dia menahan sakit? Hah? Sekarat, berapa lama dia? Oleh tim regu tembak, setor. Lama, meregang nyawanya itu. Tapi kalau dikisos, ini rahmat bahkan buat si yang dikisos ini, celup, hilang, selesai udah, dipotong palanya, putus palanya, selesai, kelihatannya kejam. Dibanding tembak itu lebih kejam. Ditembak oleh tim regu tembak, tor, 5-3 peluru bersarang. Habis itu, nggak mati, lama, bahkan ada yang matinya di perjalanan ke rumah sakit, apa namanya? Wah, nungguin matinya lama, kesian. Allah musta'an. Naam, fadal. Sini. Ya. Pak Yusuf. Wati'a imra'atahu al-muslimata al-muslimiyata binikahin sahihin fa'innahu soro muhsanan bihada ziwaji bihada ziwaji fa'idha zina fa'idha zana pada dalika ziwaji soro min Minal mufsidina fil abi. Li'annahu adraka hurmatal a'radi wa jarraba adziwaji gajwaja. Falaisa lahu udrun fi ta'addihi wa innahu ma yuhmihi bin nikahin sahihi asy-syar'i al-mubin. Fa idza zana fa hadza dalilun 'ala khubsihi. Wa annahu yuridu syarra wal fasada. Fa hadza yastabahu. Damuhu. Fa hadza yastabahu damuhu wa yuqalu bi kayfiyatin qasatin wa hiya ar-rajul. Bi anna bi ayyur jama bil hijarati hatta yamuta. Nah. Yang kedua as-sayyibu zani. Sayyib, orang yang sudah menikah dan dia berzina. Nah, definisi dari sayyib apa sih? Alladzi wati'a imra'atan muslimah. Yaitu yang dia menikah dan dia sudah wati'a. Sudah menyetubuhi istrinya yang muslimah. Ya. Au zimmiyah atau ahlul kitab, zimmi. Ya, perempuan ahlul kitab yang dinikahi. Fi nikahin sahih, dalam pernikahan yang sah. Nah, kalau dia sudah menikahi istrinya dan dia jima'i istrinya, disetubuhi, fa innahu muhsanan bihadza ziwat, maka dia sudah menjadi seorang yang muhsan. Muhsan itu orang yang terjaga dengan sebab pernikahan tersebut. Ya. Fa idza zana ba'da dzalika ziwat, setelah pernikahan ternyata dia berzina. Ya. Apakah dia main berzina dengan pelacur atau yang lainnya, sara minal mufsidina fil ardh. Maka jadilah dia termasuk di antara orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Li annahu adraka hurmatal a'rab. Ya. Karena dia sudah mengetahui haramnya kehormatan ini. Wajarra bizwaj, dan dia pun sudah merasakan pernikahan, pengalaman dalam hal pernikahan. Masih berzina, padahal dia bisa lagi kalau dia mengatakan, ya kan di rumah sayur lodeh, di luar pengen dong sop gitu. Jadi bisa beli sop baru. Jangan mencuri. Paham sini? Bisa nikah lagi. Ya. Kalau dia di rumah dapat istri orang dari Pulau Jawa, dia pengen dari Pulau Sumatera, ya dia bisa nikah lagi. Sampai empat. Itu hikmah ta'adud. Ya. Karena Allah tahu para pria itu ya cepat jatuh cinta. Itu gombal itu kalau istrinya kamulah satu-satunya. Ntar di luar coba. Ya, dia ke Menteng situ. Grand Menteng. Lihat akhwat berjejer. Pusing langsung. Pusingnya itu syahwatnya bergejolak. Nah, ketika syahwat bergejolak menandakan dia mau. Mau. Dia ke Tanah Abang lihat. Banyak. Aduh. Cinci pelayan-pelayannya. Ya. Kecuali dia gak normal ya. Baru gak ada hasrat. Nah, dia normal kok ya, ada hasrat itu wajar normal. Cuman dia mampu tundukkan gak syahwatnya itu. Taib. Ya, ini Allah bolehin. Taib barakallahu fikum. Walaysalahu udhrun fi ta'addi. Nah, kalau udah nikah maka dia masih berzina, enggak ada udzur atas sikap dia tadi yang melampaui batas berzina. Wa indahu ma yughni, padahal dia sudah memiliki yang mencukupi dia, binikahis sahih, dengan nikah sahih syar'i al-mufid, yang memberikan faedah. Tapi istri saya kalau haid lama bisa 15 hari, masa 15 hari saya puasa, nikah lagi, bukannya di situ malah melegalkan perzinahan selama 15 hari istrinya haid, selama 40 hari istrinya sedang nifas, ya. Bukannya melegalkan perzinahan, enggak. Kalau dia enggak sanggup nikah lagi juga, ya udah tahan aja, puasa kayak atau apa, ya. Istrinya ditambun, enggak mau diajak pindah ke pesona, kok jadi rujuk banget ya. gitu ya, misalkan gitu. Ya nikah lagi aja. Ya. Tapi kalau dia merasa cukup, merasa aman, ya udah silakan. Yang penting jangan berzina. Faidah zina fahadah dalilun ala khubsihi. Nah kalau dia berzina, ini berarti menunjukkan ya bahwa dia ini memang orang yang jahat. Wa annahu yuridu syarra wal fasad. Dia memang menginginkan keburukan, kerusakan. Fahadah tustabahu damuh. Maka dengan ini diperbolehkan darahnya ditumpahkan oleh pemerintah. Wa yuqtalu, dia dibunuh bi kaifiyatin khosatin, dengan cara yang tersendiri yang khusus. Wa hiya ar-rajmu, yaitu rajam. Ya, bi an yurjama, dengan dia dilempar bil hijarah, dengan bebatuan banyak, hatta yamuta, sampai dia mati. Ya. Dia ditaruh, dikubur, sisapin palanya doang, timpukin rame-rame sampai dia mati. Nah, ini hukum bagi rajam. Ini mutawatir. Ya, disebutkan dalam Quran walaupun ayatnya sudah dinasakh. Dalam sunnah. Ya, dan yang ini yang diamalkan oleh para sahabat. Ini rajam adalah hukum di antara hukum-hukum Allah. Ya, jadi pelaku berzina bukan dibunuh dengan pedang, tapi dirajam. Dia dapat kaum muslimin dengan terang-terangan. Tujuannya apa? Agar orang lain dapat ngambil pelajaran. Nah, walladzina hum li furujihim hafidhu. Nah, barakallahu fikum. Ya, wakila fadal. Ada mutawatir di Al-Quran mengenai rajam, haramnya zina, ini mutawatir Al-Quran, dan ini yang diamalkan oleh kaum muslimin. Dia adalah had min hududillah, hukuman dari Allah, hukum dia adalah hukum Allah. Ayakwi annahu yuqtal bisayf, enggak cukup pelaku zina itu dibunuh dengan pedang, bala buda yurjam, mesti dirajam. Fi majma'in nas ala niyatan, ya, di tengah-tengah masyarakat secara terang-terangan. Min ajla ayyar tadi al-baqun, supaya orang lain ya itu berhenti dari zina ini. Ada efek jera yang didapatkan. Wa hadha min mahasin Islam, ini diantara kebaikan Islam. Wa himayatihi, perlindungan Islam lil arad, wa hifdzan lil furuj, menjaga kehormatan, bahkan menjaga kemaluan. Allah Ta'ala berfirman, walidina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Fafihi himayatul linnasl, bahkan menjaga keturunan. Ya, karena kalau orang yang suka serong, istrinya ternyata punya simpenan, terus hamil, dia sangka itu anak dia, padahal anak zina istrinya dengan orang lain. Allahu musta'an. Wa wiqayatunil mujtama', dan penjagaan terhadap masyarakat, minal amrad, dari berbagai penyakit. Ya. Penyakit yang apa? Al-fattakah, yang mematikan, membinasakan. Ya bisa babil imtis istimta' wal halal. Ya. Disebabkan itu hubungan badan yang tidak halal. Waqad ishtahara amru hadhil amrad. Sekarang telah masyhur berbagai penyakit ini fi hasril hadis. Zaman sekarang ini. Ya. Zaharat ihsaiyat. Ya. Ihsaiyat an maradil idz. Ya. Min maradil idz. Apa ini? AIDS. Ya. Hah? AIDS ya. Ya. Telah nampak ya statistik penyakit ini di masyarakat, AIDS alladzi asabal mujtama'at, yang menimpa masyarakat. Ya. Yang menyebar berbagai kerusakan zina dan liwat, homoseksual. Ya, homoseksual maupun lesbi. Wa yamutul malayinul al'an, telah mati jutaan orang. Ya. Karena hal ini. Karena penyakit AIDS. Ya. Minal bashar bisababi hadhil jarima al ya al fadhi'ah. Disebabkan kejahatan yang mengerikan ini. Allah Ta'ala berfirman, oleh Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Wa sa'at sabila. Sesungguhnya zina perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Perhatikan, Allah berfirman, wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Allah tidak berfirman, la taznu, jangan kalian berzina fakat saja. Maknanya apa? Utrukul asbab alati tusilu ila zina. Tinggalkanlah sebab-sebab yang akan menghantarkan kepada zina. Apakah memandang dari mata turun ke syahwat, bukan turun ke hati. Mana ada turun ke hati? Ya. Dulu aja bahkan kita ini nikah sama istri kita itu belum ada hati. Kenal enggak? Nih taruh, ayo taruh. Enggak ada tuh di hati itu apa? Hati kita kan lebar, bisa cintai yang lain. Pas nador, lihat, wah, minat, mau. Nah. Coba antum lihat cewek, ya, yang ada orang kita jelalatan dengan cewek. Dari mata nggak turun ke hati, turun ke mana? Syahwat. Nah ini, makanya dalam Islam disyariatkan tundukkan pandangan. Apalagi hal-hal yang menyebabkan zina. Ya, safar mar'a biduni mahram, safarnya wanita tanpa mahram. Mereka bebas keluar kemana, keluar kota, ketemu di jalan sama cowok, kenalan, zina. Atau diperkosa. Ya dan bila. Watabaruju nisa, lihat, watabarujnya wanita. Bersolek, waduh. Bikin pusing. Ya. Wasufurihinna. Dan berdan, apa namanya, mereka berdandan dan mereka ini membuka wajah. Waqtilau tuhunna birijal, dan mereka ikhtilat, campur baur dengan para laki. Ya. Dengan wanita sufur itu membuka wajah. Mereka membuka wajah fitnah. Ya. Fitnah. Coba kalau pakai cadar semua. Ya. Aman dengan terbuka cadar, apa kalau kecuali yang sudah tua ya. Ini yang masih muda-muda. Sampai 40-an lah. Nah itu ketika dibuka wajahnya, itu fitnah. Ya. Hadhihi asbabun lizina, ini sebab-sebab zina. Kulluha nahaa anha asy-syari', semuanya dilarang oleh syariat. ya, sadda lidari'ati al-wuqu' fil fahisyah. Ini dalam rangka menutup, ya, pencegahan terhadap terjatuhnya mereka ke dalam perbuatan keji. Ya, cukup. Subhanallahumma wa bihamdik.